Baik. Berikutnya terkait dengan tetes telinga. Tetes telinga. Ini membatalkan puasa atau tidak? Membatalkan puasa atau tidak? Ya, ada silang pendapat ya. Jadi ini memang dilihat tetesan ini masuk kemana. Ya, telinga itu ada hubungannya ke tenggorokan. Hah? Terus kenapa ada THT? Ya, ada hubungan sebenarnya ya. Tapi asalnya telinga itu kalau dia normal, bagus, masuk gitu, dia tidak jatuh. Tapi kalau terjadi kebocoran, dia bisa tembus masuk. Itu aja, kalau telinganya bagus, normal, nggak ada ini, nggak ada masalah, nggak mata. Tapi kalau dia sudah tahu telinganya itu ada bocor di dalam, ya, ketika dia teteskan masuk sebenarnya ke tenggorokannya, maka ini apa? Masuk ke dalam pembatal. Iya. Baik, mencuci telinga. Telinganya dia cuci di dalam. Kan biasa ke dokter telinga kan untuk apa? Bersih-bersih telinga. Ini sama ya pembahasannya itu tadi. Ini airnya lewat atau tidak? Bocor atau tidak? Itu sama dengan masalah tetesan. Baik,